ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ بَعْدٍ. Baik, pada kesempatan malam ini insyaAllah kita akan melanjutkan membaca syarah atau keterangan dari hadis Imran ibn Husain خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Sebagaimana diketahui bahwa hadis yang semakna dengan ini telah datang dalam Sahih Al-Bukhari min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dengan lafaz khairun nasi qarni, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Di sini dengan lafaz khairu ummati, sebaik-baik umatku. Ya, pada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dengan khairun nas, wa sebaik-baik manusia adalah turunku. Ini generasi dari manusia yang beriman, yang hidup berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para sahabat. Dan keberadaan mereka tidak diragukan lagi, ya, merupakan sebaik-baik manusia setelah para nabi dan para rasul, ya, dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka lebih baik. Ya, sebagaimana ini dipersaksikan sendiri oleh mereka para pendeta ketika berjumpa melihat, ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pujian Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, ya, pujian Allah Subhanahu wa taala tentang mereka itu telah ada di dalam Taurat, ya, di dalam Injil, kemudian di dalam Al-Quran sebelum mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam ayat terakhir dari surat Al-Fath. Baik, ini keadaan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kita melanjutkan membaca dari syarah Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah. Telah kita ketahui sebelumnya bahwa beliau menetapkan Al-Qarn, yakni generasi, berdasarkan keumuman dari umur umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni 70 tahun. 70 tahun. Sehingga dan beliau berdasarkan ini, jika dihitung dari tiga generasi paling mulia dari umat ini, ya, generasi yang hidup bersama Rasulullah, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya, ya, maka hitungannya 3 kali 70 tahunan. Kemudian beliau, ya, menjadikan termasuk di antara penguatnya apa yang terjadi dalam sejarah ketika kekuasaan kaum muslimin di tangan Abbasiyun, ya, atau Daulah Abbasiyah, ya, ketika di zaman Al-Ma'mun situ, ya, pemerintah memaksa kepada rakyat untuk, ya, mengikuti suatu akidah yang sesat, akidah Mu'tazilah, yang meyakini bahwa Al-Quran bukan kalam Allah tetapi makhluk. Sehingga dengan itu terjadi perubahan besar, ya, pada keadaan kaum muslimin, di mana sebelumnya mereka, ya, di atas atau berada di bawah naungan as-sunnah, ya, di zaman itu dengan dukungan dari pemerintah tersebar, ya, kebidahan khususnya bid'ah i'tizaliyah, bid'ah mu'tazilah. Kita baca selanjutnya. Wa aqulu mathalan, dan aku katakan, ya, sebagai contoh, al-qarnul awal hum alladhina sahibu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila 70, thumma al-qarn ath-thani wa hum at-tabi'un ila 140, ثم القرن الثالث وهم أتباع التابعين إلى 210. Aku katakan sebagai contoh bahwa generasi yang pertama, yakni mereka orang-orang yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka generasi ini dihitung sampai 70 tahun. Kemudian kurun yang kedua atau generasi yang kedua, yakni generasi at-tabi'un, ya, dihitung sampai, yakni tahun 140, yaitu ditambah 70, ya. Kemudian generasi yang ketiga, wahum atba'ut tabi'in, yakni atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in, ya, hingga tahun 210. Jadi berakhir, ya, sampai di tahun ini masa al-qurun al-mufaddalah, ya, generasi yang dimuliakan, tiga generasi awal dari umat ini yang dimutlakan kepada mereka penyebutan as-salafus salih. Kata beliau, ya, wa fi mi'ataini wa isna'i asyara, di tahun 212, ya, 212 Hijriah, azhar al-ma'munu al-qawla bi khalq al-Qur'an, ya, al-ma'mun menampakkan, ya, bid'ah, ya, bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, ya, bukan kalamullah. Al-Ma'mun, ya, khalifah di masa itu yang dia adalah putra dari, ya, Khalifah Harun Ar-Rashid. Harun Ar-Rashid merupakan khalifah terbaik dari Bani Abbasiyah. Ya. Termasuk di antara sebab kebaikan ya, yang Allah karuniakan kepadanya, bagaimana beliau sebagai seorang khalifah ya, demikian memuliakan majelis para ulama. Ya, beliau tidak segan-segan untuk duduk di majelis Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, salah satu imam min a'immati tabi'in. Maka tentu ini yang semisalnya menjadi pelajaran bagi kita. Ya, kalau seorang khalifah ya, yang kedudukannya di tengah manusia demikian tinggi ya, menjadi pemimpin kaum muslimin yang ada di dunia ketika itu ya, tidak malu ya, untuk duduk di majelis ilmu ya, mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tentu ya kita lebih ya pantas untuk bersemangat di dalam menghadiri majelis ilmu. Nah, ternyata ya Allah menakdirkan putra beliau keadaannya seperti ini. Ya, dipengaruhi oleh orang-orang yang menyimpang dari tokoh-tokoh Mu'tazilah, Jahmiyah ya, yang ada ketika itu, yakni Bishr al-Marisi dan Ibnu Abi Du'ad. Sampai kemudian ya, dia menganggap baik apa yang ditunjukkan kepadanya dari keyakinan sesat tersebut. Ya, kemudian mendukungnya dan memaksa kaum muslimin untuk mengikuti akidah yang sesat tersebut. Dikatakan di sini, wada'a ya, ahlal ilmi ila dzalik. Dia mengajak, menyeru para ulama untuk berkeyakinan dengan keyakinan kufur ini. Ya, meyakini Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Kemudian wa alqa bihim fis sujun. Ya, ketika para ulama enggan untuk menyambut seruan ajakan dari Al-Ma'mun ini, dia pun melemparkan para ulama tersebut ke penjara-penjara ya, yang ada. Wa minhum man mata fis sijn. Di antara mereka ada yang sampai meninggal dunia di dalam penjara. Ya, menunjukkan ini bukan ya, fitnah yang kecil. Ya, bukan fitnah yang ringan. Ya, yang menjadi korban dalam fitnah ini para ulama, sebagian mereka meninggal di dalam penjara. Wa minhum man baqiya fis sijni muddatan tawilah. Dan di antara mereka ada yang tinggal di dalam penjara dalam kurun waktu yang demikian panjang. Tsumma kharaja, kemudian keluar ya, wa muni'a min at-tahdits, tetapi dilarang untuk berbicara ya dengan manusia. Ya, dari silakan tahanan rumah. Ya. Kal Imam Ahmad, seperti di antara mereka Imam Ahmad ya, beliau rahimahullah ya, di dalam penjara mendapatkan ragam jenis siksaan ya, sampai sebagian otot-otot yang ada pada punggung beliau ya, sampai mati karena seringnya mendapatkan cambukan. Kemudian wa tataba ala dzalika salasatun minal khulafa, dan secara berurut-urutan ya, di atas keyakinan kufur ini, keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk bukan kalamullah ya, tiga khalifah ya, secara berurutan wahum al-ma'mun wal-mu'tasim wal-watiku. Mereka itu al-ma'mun, yani yang sudah disebutkan tadi, al-ma'mun itu sendiri. Ya. Kemudian al-mu'tasim ya, dan al-wathiq. Baik. di mana tiga-tiganya ini kata beradik. Ini secara berurutan. Jadi yang dihadapi oleh mereka para ulama, ya, setelah melewati masa al-ma'mun, yang bahkan pada akhir dari hidupnya al-ma'mun, ya, Imam Ahmad itu hampir-hampir, ya, dipenggal oleh al-ma'mun, di mana ketika itu dia, ya, dalam suatu, yakni al-ma'mun dalam suatu perjalanan jihad, ya, di satu sisi berjihad, ya, menghadapi orang-orang kufar, tapi di sisi yang lain dia menyeru manusia kepada keyakinan kufur, ya. Di mana ketika itu dia minta agar Imam Ahmad yang ketika itu dalam penjara untuk dikirim, ya, dikirimkan ke tempat keberadaan al-Ma'mun ini. Dan ketika itu betul-betul, yakni pedang sudah disiapkan. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya, menetapkan ketetapan yang lain di luar dari apa yang diperhitungkan manusia. Ternyata sebelum Al-Imam Ahmad rahimahullah sampai di tempat keberadaan al-Ma'mun, Allah Subhanahu wa taala telah mematikannya, ya, matikan al-Ma'mun. Kemudian, ya, pengganti berikutnya, kemudian yang dihadapi oleh Al-Imam Ahmad tidak semakin kecil. Ya, cambukan demi cambukan, ya, beliau hadapi. Bahkan dalam salah satu di antara, ya, peristiwa yang beliau alami dalam penjara, ya, ketika dicambuk dalam keadaan punggung terbuka, ya, beliau hanya memakai sirwal seperti itu. Keadaan kedua, tangan diborgol, ya. Ternyata cambuk itu mengenai tali, apa namanya, tali sirwalnya itu, ya, sampai putus. Dan hampir-hampir, ya, hampir-hampir, ya, sirwal beliau turun, ya. Di saat itu beliau rahimahullah berdoa kepada Allah agar jangan sampai terlihat auratnya oleh mata-mata manusia. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala, ya, menolong walinya. Ya. Ternyata sirwal itu naik kembali. Ya. Kemudian demikian juga ketika masa al-wasik, ya, penderitaan dan ujian yang dihadapi oleh para ulama yang ada di masa itu, yang mereka senantiasa berupaya untuk kokoh di dalam memegangi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, khususnya dalam fitnah khalqil Quran ini, ya, ujian yang dihadapi demikian berat. Oleh karena itu, ya, para ulama yang hidup di masanya dan yang datang setelahnya memuji kesabaran mereka, secara khusus Al-Imam Ahmad rahimahullah, ya, bahwa seandainya Imam Ahmad ini hidup di tengah Bani Israel, ya, niscaya, ya, beliau ini seorang nabi, karena luar biasa kesabaran dan kekokohannya di dalam memegang prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah ini. Sebagian as-salaf menyatakan, ya, a'azza Allahu al-Islam, ya, bisiddiq, ya, yawm riddah wa bi Ahmad ibn Hanbal yawm mihna. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam, ya, dengan as-siddiq pada masa-masa banyaknya kemurtadan. Saya diketahui bahwa setelah Nabi SAW wafat, sebagian dari suku-suku Arab murtad. Sebagian menganggap bahwa kewajiban untuk berislam hanya ketika Rasulullah masih hidup. Banyak peristiwa pada masa itu orang-orang yang murtad. Maka termasuk di antara langkah yang ditempuh ya oleh Abu Bakar Siddiq samping beliau ya berupaya untuk menghadang ya musuh dari luar adalah bagaimana mengembalikan orang-orang yang murtad tersebut kepada Islam. Kemudian di masa Al-Ma'mun ini, Al-Imam Ahmad rahimahullah dan para ulama yang hidup di masa itu ya mendapatkan ujian ini. Dan di antara para ulama mengatakan bahwa di masa Siddiq radhiyallahu taala anhu ya para pembela penolong di masa itu banyak. Ya di sana ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat yang lainnya. Namun Al-Imam Ahmad rahimahullah beliau menghadapi ujian yang berat ya dalam kondisi yang dihadapi pada penguasa. Tidak ada yang menolong ketika itu ya kecuali Allah tabaraka wa taala. Ya, sehingga di sini ya mereka melihat bagaimana keteguhan dan kekokohan Al-Imam Ahmad, sehingga jangan sampai ada di antara kita menganggap fitnah khalqil Quran suatu perkara yang remeh ringan ya. Padahal kita lihat bagaimana para ulama ya di dalam memegang prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah mereka sampai ya merelakan di diri mereka ya untuk mendapatkan ya ujian yang demikian berat, bahkan sebagiannya dari mereka meninggal dunia dalam ujian tersebut. Kemudian walamma waliyal amra almutawakkilu ala Allah inda zalika a'lana sunnata wa akhraja man kanu fis sujuni minal ulama. Ketika almutawakkil memegang almutawakkil ala Allah memegang urusan pemerintahan ini, inda zalika a'lana sunnah, saat itu beliau ya menampakkan sunnah. Jadi setelah melewati tiga masa ya penguasa yang membela akidah i'tizal ini ya, setelah itu ya naik menjadi khalifah al-mutawakkil ala Allah, beliau ya membela sunnah, membela prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan beliau ya ketika itu mengeluarkan mereka dari kalangan para ulama yang dipenjara dalam fitnah khalqil Quran tersebut ya, termasuk ya di antara mereka Imam Ahmad. Bahkan beliau rahimahullah ya setelah dikeluarkan dari penjara ya diminta diposisikan untuk menjadi penasihat ya dari khalifah. Tapi beliau enggan dan beliau menganggap ya bahwa ujian yang datang dalam bentuk tawaran seperti itu jauh lebih berat dibandingkan yang beliau hadapi sebelumnya dari ujian cambuk dan yang semisalnya dari siksaan yang beliau hadapi. Kemudian wal muhim, dan perkara yang penting di sini, anna nastati'u an nuhaddida as-salasata al-qurun bi annaha intahat في 210 وكامي di sini bisa untuk membatasi tiga generasi atau kurun yang mulia dari umat ini bahwa generasi ini berakhir pada tahun 210 ya hitungan hijriah ya. Wa hadha ijtihadun minni, dan ini adalah ijtihad dari saya. علما بأن السبعين هي التحديد الذي حددهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني berdasarkan 70 tahun dari tahdid, ya, batasan yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan umur umat ini. Ini yang menjadi landasan ijtihad beliau Aliman Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah. Jadi dalam pandangan beliau, pendapat beliau bahwa tiga kurun utama dari umat ini, as-sahabah, kemudian at-tabi'in, atba'ut tabi'in, berakhir pada tahun 210 Hijriyah. Dalam pandangan para ulama yang lainnya bahwa hitungan kurun itu dilihat dari yang menjadi mu'adham dari kaum muslimin, ya, mayoritas dari kaum muslimin yang ada ketika itu, ya. Dihitung masa sahabat, ketika yang dominan dari kaum muslimin yang ada ketika itu adalah para sahabat, ya, yang meskipun di situ, ya, sudah ada tabi'in, jadi mereka yang berislam, tapi tidak sempat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan jumlah mereka lebih sedikit dibandingkan para sahabat. Kemudian jika para sahabat, ya, mereka semakin berkurang dengan wafatnya, ya, sehingga yang dominan di situ adalah, ya, generasi yang tidak sempat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi berjumpa dengan para sahabat, ini generasi tabi'in, maka itulah masa tabi'in. Jadi tidak berarti, ya, hitungan masa ini sampai berakhirnya, ya, masing-masing generasi tadi. Jadi contoh misalnya generasi tabi'in, ya, tidak dikatakan setelah para sahabat wafat semua, tidak. Demikian juga generasi atba'ut tabi'in, tidak dihitung setelah para tabi'in wafat semua, tidak demikian. Jadi yang dihitung mana yang dominan dari kurun atau generasi-generasi tadi. Selanjutnya kata beliau, qauluhu, yani qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yadhhabu aqwamun yashhaduna wa la yustashhadun wa yanzuruna wa la yufun atau wa la yuwaffun wa yakhununa wa la yu'tamanun. Setelah berakhirnya dari tiga generasi yang mulia tersebut, maka muncullah kaum-kaum, yakni kelompok-kelompok manusia yang mereka bersaksi dalam keadaan tidak dimintai menjadi saksi. Mereka bernazar dalam keadaan tidak menunaikan nazar-nazar mereka. Dan mereka berkhianat. Wala yu'tamanun, tidak bisa untuk diamanahi. Jadi setelah punahnya tiga generasi yang mulia, muncul, ya, orang-orang yang demikian keadaannya, ya, dari generasi yang datang setelahnya. Jadi muncul kelompok-kelompok atau golongan-golongan manusia yang seperti ini. Meskipun tentu kita melihat, ya, di masa itu jauh keadaannya lebih baik dibandingkan keadaan di masa kita. Karena masa tersebut masa para a'immah yang empat, termasuk, ya, masa setelahnya ini para a'immah ahlul hadis, ya, para penulis kitab-kitab hadis. Ya. Jadi para ulama ketika itu masih dalam jumlah yang demikian banyak. Dan tapi muncul pada sebagian dari orang-orang yang hidup di masa itu yang keadaannya sebagaimana digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni kaum yang mereka bersaksi dalam keadaan tidak diminta untuk menjadi saksi. Kemudian mereka bernazar dan tidak menunaikan apa yang mereka nazarkan, dan mereka berkhianat ya, keadaannya tidak bisa untuk diamanahi. Kata Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi, ay taksuru fihim hadhihi ats-tsalatsu al-khisal allati tadullu ala ta'assurihim bid-dunya wa hubbihim laha. Yani akan banyak bermunculan ya tiga karakter sifat yang demikian di generasi yang datang setelah punahnya tiga generasi yang mulia tersebut, yang menunjukkan ya munculnya tiga sifat yang ada pada kaum-kaum dari generasi yang datang setelah tiga generasi awal. Ala ta'assurihim bid-dunya, bagaimana mereka demikian mengedepankan dunia ya. Dan kalau dikatakan dunia ya, dari apa saja, dari godaan-godaan duniawi, baik itu harta ya, ataupun tahta kedudukan, atau termasuk di dalamnya godaan wanita ya, ini dari perkara-perkara dunia. Wahubbihim laha, dan demikian cintanya mereka kepada dunia ya. Dan kalau penyakit ini ya sudah menjalar pada diri seorang, akan berefek berikutnya, yakni karahiyatul maut ya. Ketika muncul sifat cinta kepada dunia, mengedepankan dunia, maka penyakit berikutnya yang merupakan saudara kembarnya adalah takut pada kematian. Sehingga di saat itu orang enggan untuk berkorban demi kemuliaan agama. Likaunihim yusari'una bisyahadati bila talabin, dikarenakan keberadaan mereka yang terburu-buru untuk bersaksi dalam keadaan tidak diminta. Walikaunihim yaltazimuna an-nazra wala yuwaffuna bihi istihanatan bid-din, juga dikarenakan mereka ya beriltizam dengan nazar, yakni gampang-gampang bernazar dalam keadaan ternyata mereka tidak menunaikan apa yang telah mereka nazarkan, sebagai gambaran bagaimana mereka menganggap remeh urusan agama. Wa da'fan fit tamassuk bih, dan menunjukkan bagaimana lemahnya untuk ya berpegang teguh dengan agama ini. Kemudian wal amru tsalits, adapun perkara yang ketiga ini, wa yakhunun wa la yu'tamanun annaha tadhharu fihim al-khiyanah. Ya, tadharu fihim al-khiyanah wa qillatul amanah. Tampak pada generasi yang datang setelah tiga generasi yang mulia tersebut ya, sifat khianat ya, dan sedikitnya ya, sifat amanah pada mereka. Kemudian kata beliau, wahada, dan kondisi ini la yanfi wujud al khair, tidaklah menafikan ya keberadaan kebaikan pada kurun tersebut ya, tidak berarti tidak ada kebaikan. Sekiranya sebagaimana tadi disebutkan, para ulama di masa itu masih banyak tertebaran ya, walakin yadullu ala qillatihi binisbati lima sabaqa fi salasatil kurunil ula, akan tapi ya yang diinginkan dengannya untuk menunjukkan bahwa sedikitnya ya kebaikan tersebut jika dibandingkan dengan apa yang ada pada generasi ya, tiga generasi yang datang sebelumnya ya, khususnya dari terbaiknya para generasi para sahabat ya, kemudian setelah itu ya generasi tabi'in, dan setelah itu generasi atba'ut tabi'in. Ya, kebaikan yang ada pada tiga generasi ini tidak bisa dibandingkan dengan ya keadaan kebaikan pada generasi yang datang setelah mereka. Waqad jaa fi hadits Anas alladhi fi sahihaini, dan telah datang pada hadis Anas, Anas ibn Malik, yang hadis ini ada dalam as-sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Ma min amin illa walladhi ba'dahu syarun minhu, tidaklah datang dari suatu tahun kecuali tahun yang datang setelahnya lebih jelek dibandingkan tahun yang sebelumnya. Pada ta'liq yang nomor pertama disebutkan ya, akhrajahu al-Bukhari ani Zubair ibn Adi qala ataina Anas ibn Malik fashakawna ilaihi ma nalqa min al-Hajjaj. Dari Az-Zubair ibn Adi, ya, salah seorang tabi'in, dia berkata, kami mendatangi Anas ibn Malik. Dan demikian sunnah salaf, jika terjadi suatu masalah, mereka mendatangi ulama'nya. Dan para sahabat tidak diragukan lagi, mereka adalah ulama dari umat ini. Maka, kami mengeluhkan kepadanya apa yang kami dapati, kami jumpai, ya, dari keadaan Al-Hajjaj dengan ya, segala kekejaman yang dia lakukan. Faqala, maka dibimbingkan oleh Anas ibn Malik, kata beliau, isbiru, bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bersabarlah kalian karena sungguhnya tidaklah datang kepada kalian satu masa kecuali masa yang setelahnya lebih jelek dibandingkan yang sebelumnya. Lebih jelek dibandingkan yang sebelumnya. Ya, demikian keadaan kehidupan. Hatta talqau rabbakum, hingga kalian menjumpai Rabb kalian, hingga kalian wafat. Keadaan demikian. Demikian yang aku dengar dari Nabi kalian sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian, kata Imam Ahmad An-Najmi, hadithun marfu'un ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Anas tersebut adalah hadis yang marfu', yakni dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana beliau menyandarkan pada ta'liq di sini, sami'tuhu min nabiyikum. Hatta qala Anas, hingga Anas menyatakan, la aqulu 'amun akhsabu min 'amin. Aku tidak mengatakan, yakni kondisi masa yang sebelumnya lebih baik daripada yang setelahnya, daripada yang setelahnya, dan terus seperti itu. Bukan dari tinjauan tahun yang sebelumnya itu lebih subur tanahnya dibandingkan setelahnya, bukan. Ya, tetapi, ya, semakin sedikitnya ulama yang ada pada masa yang berikutnya, pada masa yang berikutnya. Ini yang menjadi tinjauan, menjadi penilaian. Ya. Sehingga dari sini juga menunjukkan kepada kita bahwa kebaikan dari suatu generasi, ya, ditinjau dari keadaan ilmu yang ada pada generasi-generasi tersebut. Semakin tersebar ilmu syar'i ini, semakin baik keadaan suatu generasi. Di mana ketika para ulama semakin sedikit, ya, maka kondisi yang ada pada masa itu lebih buruk dibandingkan pada masa-masa yang sebelumnya yang ulamanya lebih banyak. Baik, ini yang bisa kami bacakan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.